الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-6, kesederhanaan dalam berpakaian, mencukupkan diri dengan yang kasar dan sedikit dalam pakaian, dalam permadani dan selainnya, boleh memakai pakaian berbulu dan yang bergambar. Di sini yang mungkin motif-motifnya bukan gambar makhluk yang bernyawa. Hadis yang ke-4 di bawah bab ini, hadis pada halaman 70 dengan nomor 5383. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Suraij bin Yunus qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaida an abihi ha, wa haddatsani Ibrahim bin Musa qala haddatsana bin Abi Zaida ha, wa haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria qala akhbarani أبي أن مسأب بن شيبة أن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود وعليه مرط مرجل من شعر أسود. Ini hadis yang ke-4 menjelaskan tentang kesederhanaan Nabi SAW dalam bahan pakaiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan beberapa sanad. Ya, gurunya di sini ada beberapa orang. Yang pertama Suraij bin Yunus, kemudian yang kedua Ibrahim ibn Musa, kemudian yang ketiga Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Ahmad. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Syaibani, ya, rahimallahu ulama'ana. Ini salah satu dari guru Imam Muslim. Jadi Imam Muslim berguru kepada Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Sementara hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia bercerita bahwa Nabi pernah keluar, ya, dari rumahnya tentu, dzata ghadatin, di suatu pagi, ya, di suatu pagi, wa alaihi mirtun, dan dia sedang mengenakan atau memakai mirtun, ya, semacam pakaian, ya, sejenis pakaian, yang di sini pakaian itu memiliki murajjalun min sya'rin aswan, memiliki motif-motif ya. Yang dari bulu, yang berwarna dari bulu yang berwarna hitam ya. Dari bulu yang berwarna hitam, umumnya bulu itu kan putih ya. Biasanya bulu yang dibuatkan pakaian biasanya berwarna putih, maka Aisyah di sini menjelaskan warnanya hitam, menunjukkan dia tidak ada tidak ada keindahan, dan dia mungkin hitamnya juga mungkin karena sudah lama karena sudah lama ya. Nabi SAW keluar dengan pakaian yang sangat sederhana ya. Sehingga artinya adalah keluar sambil mengenakan pakaian bergambar, dan gambarnya gambar pelana unta ya. Itu yang mirtun murajjalun ya. Ada gambarnya, dan seperti yang kita ketahui pada bab yang sebelumnya, Nabi SAW menyukai pakaian yang ada corak-coraknya yang lain ya. Ada motif-motifnya, ada corak-coraknya, bukan polos. Bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang polos, tapi yang bercorak-corak, yang ada warna-warna lain, ini mungkin garis-garis, ini disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini memang bentuk pakaiannya seperti itu, tetapi bahannya yang ditekankan di sini yaitu bahan yang sederhana, dan bahkan bulunya pun sudah hitam. Ya, bulunya sudah hitam berarti sudah lama, ya, sudah lama, dan tidak ada mungkin penggantinya. Ya, jangankan untuk mengganti pakaian, untuk makan saja Nabi SAW kekurangan. Ya. Untuk makan saja Nabi SAW kekurangan. Ini hadis menjelaskan tentang kesederhanaan Nabi dan tidak berlebih-lebihannya Nabi dalam pakaiannya. Ya, dalam pakaiannya. Ini hadis yang keempat menjelaskan bunyi apa yang terkandung di dalam bab. Hadis yang kelima, hadis nomor 5384. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wala haddatsana Abdah ibnu Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana wisadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati yattaki'u alaiha min adamin hasuhu lif min adamin hasuhu lif. Aisyah bercerita juga tentang bantal yang dijadikan sarana bersandar oleh Nabi. Bantal yang dijadikan sarana bersandar, dia bersandar, bisa jadi bantal untuk bersandar, bisa jadi bantal untuk alas kepala ya. Dan bahannya min adamin, dari kulit yang disamak. Kita tahu kulit yang disamak keras ya. Kulit, kalau sekarang ini kan banyak sarana untuk menghaluskannya, melembutkannya, tapi ketika itu tidak ada ya. Dari kulit yang disamak itu yang adam ya. Diisi dengan serabut dalamnya ya. Diisi dengan serabut di dalamnya, itulah bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi ya, ini semuanya bahan-bahannya bahan-bahan yang rendah, bahan-bahan yang sangat sederhana, bahan-bahan yang justru pada hadis yang sebelumnya kata-kata mulabbat, hadis nomor 2 di bawah bab ya, wa kisa'un mulabbadan wa kisa'an mulabbadan. Ya. Yang sudah ditambal ya. Aisyah mengeluarkan sarung dan baju yang ditambal, menunjukkan dia sudah lama karena sudah koyak-koyak ya. sudah ada tambalan-tambalannya, niskisa mulabbad. Ini juga yang berlaku pada hadis yang keempat tadi, bahwa Nabi menggunakan pakaian yang ada gambar pelananya tetapi dari bulu yang sudah hitam, bulu yang sudah hitam warnanya, yang asalnya putih karena saking lamanya, dan tidak bisa dilanggengkan warna putihnya. Dia memakai bahan dari bulu, motifnya dari bulu tapi sudah berwarna hitam. Itu juga yang sekarang diceritakan oleh Aisyah, bahwa bantal yang digunakan untuk bersandar oleh Nabi SAW itu terbuat bahan luarnya itu kulit Adam, itu kulit yang disama, kulit hewan yang disama, dan diisi bawa dan di dalamnya bukan kapas tetapi serabut. Ya. Ini juga rasanya juga tidak terlalu memberikan kenyamanan, dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis setelahnya 5385. Kata Imam Muslim, muhaddatsana Ali ibn Hujr As-Sa'di qala akhbarana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Masih hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat innama kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alayhi adaman hasuhu li. Ya, hasuhu li. Sesungguhnya kasur apa dipan, ya bukan kasur. Kasur yang dipakai oleh Nabi untuk tidur adalah terbuat dari kulit yang disamak dan diisi dengan serabut. Ya, bantalnya dari itu, kasurnya juga dari itu. Ya. Dan bahkan dalam hadis yang pernah kita baca dalam salah satu babnya, ketika Nabi SAW pisah ranjang dengan semua istrinya. Ya, semua istrinya, kemudian dia tidur atau bertempat tinggal atau tinggal di rumah miliknya khusus, yang rumah panggung, ya. Rumah panggung. Kemudian Umar karena khawatir dan cemas dengan Nabi SAW, pertama kali bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW menceraikan atau mentalak kalian? Kata Aisyah, jangan tanya saya, tanya anakmu. Ya. Maksudnya Hafsah. Maka dia menjumpai Hafsah dan menanyakan, apakah Nabi SAW menceraikan kalian? Dia juga tidak mendapatkan jawaban. Jadi Hafsah, karena memang Nabi SAW tidak menceraikan. Lalu dia berjumpa, pergi ke rumah Nabi, minta izin untuk masuk. Dia tahu kondisi perasaan Nabi SAW. Maka dia minta izin satu kali, dua kali. Akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW. Ketika dia naik ke atas, dilihatnya Nabi SAW tidur di atas tikar, sehelai tikar yang terbuat dari daun kurma yang kasar, ya, yang keras, sehingga nampak bekas-bekasnya di kulit Nabi SAW, di badan Nabi. Maka dia menangis, dilihatnya sekeliling rumahnya tidak ada furniturnya, tidak ada, ya, tidak ada dipan, tidak ada sofa, tidak ada lemari-lemari. Yang ada hanya beberapa kulit yang masih disamak, yang satu sudah ada disamak, yang selesai disamak tergantung. Kemudian nilaian kalian tidak ada kecuali beberapa alat untuk memasak. Akhirnya dia bersedih dan menangis, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, para penguasa dan raja dunia, ya, hidup bergelimang dengan kesenangan, sementara engkau manusia termulia hidup dalam kondisi begini. Ya. Menangis, dan Nabi SAW menegur Umar, apa yang kamu tangisi? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan kesenangan untuk mereka dan menundanya untuk kita. Ya. Itu kesenangan itu hanya sebatas di dunia dan mereka tidak akan mendapatkannya nanti. Dan kita tidak ingin sekarang ini bersenang-senang, sementara karena kita sekarang adalah saatnya bersusah-susah, saatnya berlelah-lelah, saatnya ya, dalam kesempitan seperti sekarang ini nanti akan kita dapatkan kesenangan yang abadi dan hakiki. Nah, itu bentuk kehidupan Nabi juga selain dari yang diceritakan oleh Aisyah. Apalagi ini dari segi pakaiannya saja. Dari segi makanan lebih menyedihkan. Ya, istri-istrinya bercerita beberapa purnama kami lalui tidak pernah ada bahan untuk dimasak. Di dapur itu tidak ada bahan untuk dimasak. Tidak ada daging, tidak ada hal-hal yang bisa dimasak. Makanya dia mengatakan tidak mengepul asap dari dapur rumah Nabi SAW karena tidak ada yang dimasak. Kata Urwah kepada Aisyah, lalu apa yang kalian makan wahai keluarga Nabi? Kami makan al-aswadan, dua benda yang hitam, maksudnya adalah kurma dan air putih saja. Kurma dan air putih. Terkadang Nabi mendapatkan hadiah dari sebagian sahabatnya susu. Para sahabat bukan tidak membantu Nabi, ya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang dirasakan oleh Nabi. Dan Nabi juga tidak pernah mengadukan kepada mereka. Dan Nabi juga tidak berharap mereka membantu. Karena memang dia ingin merasakan kehidupan yang seperti itu. Ya, di sini beberapa keadaan. Ya, tidak terbayangkan oleh kita bagaimana Nabi tidur di atas alas tidur yang terbuat dari kulit yang dikeringkan kemudian diisi dengan serabut kurma itu, ya, serabut kurma masukkan ke dalamnya, ya, dari di batangnya diambil, di antara dahan-dahan yang menyengket di batangnya itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam sebagai bahan di dalam bagi kasur Nabi dan begitu juga bantalnya tadi, ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis berikutnya. Ya, di sini mengatakan innama kana firasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman. Adaman ini kulit yang disamak, ya. Haswuhu isinya adalah leaf adalah serabut. Ya, adalah serabut dan serabut ini bukan hanya bahan seperti untuk ini juga digunakan, bukan hanya sekedar untuk itu, ya. Serabut ini juga digunakan untuk tali. Ya, untuk tali, ya, ini tali yang kuat dari serabut dan dikenal juga dengan dalam bahasa Arab dengan masad, ya. Ya. Tali yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya Abu Lahab, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatabi fi jidiha hablun min masadin, ya, min masadin. Itulah kata-kata leaf untuk masad yang artinya adalah serabut yang difungsikan bukan hanya untuk tali tetapi untuk bahan atau di dalam bagian dalam dari alas tidur atau bantal mereka. Jadi setelahnya 5386 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال دجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. Kalau tadi firash, ini lafaz hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, cuma di lafaz sebelumnya adalah firasyu Rasulillah. Firasyu Rasulillah. Kalau di sini dija', maknanya sama, kasur. Dija' itu alas untuk tidur. Alas tidur. Dija' diambil dari kata daja'a yadji'u, artinya membaringkan diri, alat untuk berbaring. Nah, atau kasur, ya. Kasur Nabi SAW dan seterusnya, yaitu di sini hanya pangkal hadis disebutkan, sementara ujungnya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu dari bahan kulit yang disamak dan diisi dengan serabut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa hadis, ya, yang kalau tentang kesederhanaan, ya, kesederhanaan dari sisi pakaian dan apalagi permadani. Di sini artinya permadani, kita tidak temukan permadani tadi, ya. Tetapi alas atau alas tidur, ya, kasur Itu mungkin maksudnya. Dan yang selainnya, kemudian yang kedua, boleh memakai pakaian berbulu. Itu tadi juga Nabi SAW pada hadis 5383 tadi, halaman 70 yang pertama, yaitu ada bahan tambahan bulu yang motif-motifnya dari bulu, atau bisa jadi ada semuanya dari bulu yang dipakai oleh Nabi SAW, tapi cuma di sini disifati oleh Aisyah bulunya sudah kehitam-hitaman, sudah berubah warna, ya, bukan karena warna aslinya, tetapi sudah berubah warna. Kemudian dan yang bergambar, ya, dan bergambar ini sekaligus menjadi dalilnya tentang motif-motif tadi, ya, bisa jadi motifnya dari bulu atau ya, yang lain-lainnya. Ya, boleh pakaian itu bermotif, dan bahkan Nabi SAW menyukai bercorak-corak yang lain atau ada garis-garisnya. Nah, jadi yang tadi kita ingatkan bahwa bergambar di sini bukan bergambar seperti pakaian sekarang ini. Ya, karena sekarang ini gambarnya lebih banyak makhluk-makhluk hidupnya, ya, dari hewan-hewan, dari manusia, ya, bahkan ada gambar manusia yang jelas-jelas bentuknya persis manusia, ya, dengan kecanggihan sarana atau alat untuk menggambar. Nah, di pakaian itu ada gambar dan dibentuk-bentuk manusia. Ini terlarang dalam agama, ya, gambar yang ada makhluk hidupnya. Jadi kalau kita nanti kalau kita sekarang membaca dan mendapatkan bolehnya memakai pakaian yang bergambar, jangan nanti mengatakan ini dalilnya ada dalam Sahih Muslim, ada bab khusus tentang bolehnya pakaian bergambar, padahal yang dimaksud dengan bergambar itu sama sekali tidak yang kita pakai sekarang ini, yang banyaknya pakaian sekarang ini, tapi bergambar itu yang ada dalam hadis yang keempat tadi, yaitu ada motif-motifnya, ada corak-corak yang lain, ya, di lehernya atau di lengannya, ada di dadanya, ya, atau di pinggir-pinggirnya, ya, jahitan-jahitan pinggir, ada gambar-gambar atau motif-motif. Ini yang dimaksud dengan bergambar, karena dalam nas Arabnya adalah a'lam, yaitu tanda, ya, tanda. Jadi dalam bahkan apa itu bisa digunakan kain sutra, ya, ini juga termasuk a'lam. Sutra yang bentuknya adalah sebagai tanda, sebagai sarana untuk menambahkan apa, menambahkan bentuk pakaian, nah, seperti kerahnya atau ujung lengannya, penutup atau sebagai bahan untuk tempat buahnya, ini dibenarkan dalam agama walaupun bahan dasarnya sutra seperti yang telah kita pelajari. Jadi itu yang kita perlu ingatkan, bahwa bergambar itu bukan maknanya seperti yang kita atau dipahami oleh sebagian orang, bahwa dia maksudnya pakaian yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya atau manusianya. Tetapi setelah kita ketahui dari hadis-hadisnya, ternyata tidak ada ungkapan sedikit pun tentang gambar yang dimaksud, tetapi hanya sebatas tambahan-tambahan motif yang ada di pakaian tersebut. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dan kita nampak oleh kita bagaimana pakaian-pakaian Nabi, dan tidaklah banyak. Makanya untuk pakaian khusus hari Jumat, pakaian khusus menjumpai tamu-tamu, Nabi tidak punya. Ya, Nabi tidak punya yang spesial. Mungkin Nabi memang menganjurkan di hari Jumat memakai pakaian yang spesial, tapi bisa jadi spesial itu yang dikhususkan, bukan yang baru. Ya, Nabi SAW menganjurkan untuk berpakaian baru di hari raya, ya, namun dia tidak memiliki pakaian tersebut. Dia hanya mengkhususkan pakaian yang digunakan untuk berhari raya, bukan yang diganti setiap hari raya, bukan yang diperbaharui setiap hari raya, karena kekurangan dan kesederhanaan yang merupakan tuntunan Nabi SAW. Adapun ya, sebagian hadis yang telah kita sebutkan, ya, ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh ulama, seperti ujung dari sarang bab ini 73. Ya. Di dalamnya terdapat pelajaran penting, di antara lain dibolehkan memiliki dan menggunakan bantal dan kasur serta tidur di atasnya. Ya. Ini faedah dari hadis-hadis tadi. Boleh pakai kasur, boleh pakai bantal, tetapi yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah kesederhanaan. Kemudian dibolehkan memiliki bantal dan kasur yang diisi dengan bahan tertentu seperti tadi dari serabut. Ya. Kemudian dibolehkan memiliki barang tersebut yang terbuat dari bahan kulit. Ya, ini beberapa faedah dari hadis, sebagian hadis-hadis bab. Bab yang berikutnya ini masih berkenaan dengan yang tadi. Ya. Dengan judulnya adalah jawazu ittikhadzil anmaq. Jawazu ittikhadzil anmaq, di sini terjemahannya boleh menggunakan permadani. Boleh menggunakan permadani. Permadani ini dari namanya saja wah ya. Dari namanya saja. Tetapi maksudnya bukan itu. Alas untuk duduk, alas untuk ya. Menggunakan kata permadani ini rasanya tidak cocok untuk menceritakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permadani itu untuk orang untuk kesenangan, kemewahan. Jadi kata permadani saya rasa tidak terlalu mewakili kalau yang dimaksud adalah tentang cerita kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh memakainya. Ya, dan ada pada zaman Nabi, tapi bukan permadani yang dimaksud. Walaupun memang memakai permadani boleh memakai permadani, tapi yang sekarang kan ceritanya adalah tentang Nabi, ya, tentang keadaan Nabi SAW. Kita baca hadis yang pertama nomor 5387. Ya. 5387. Imam Muslim mengatakan hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Amru An-Naqid wa Amrun An-Naqid wa Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu li Amr qala Amr wa Qutaibah hadatsana wa qala Ishaq akhbarana Sufyanu ya an Ani bin al-Munkadir an Jabir. Hadisnya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajtu, ya, Nabi berkata kepadaku ketika aku atau setelah aku menikah, ya, Jabir bin Abdullah menikah, ittakhadhta anmatan attakhadhta anmatan, apakah kamu mempergunakan di sini taruhlah artinya permadani, qultu wa anna lana anmatun, kata saya dari mana kami mendapatkan anmak? Qala ama innaha satakun, ketahuilah bahwa ini akan berlaku nantinya. Jadi Nabi SAW menanyakan kepada Jabir, ya, apakah kamu ketika menikah itu menggunakan anmak, ya, alas yang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, alas untuk duduk, untuk berbaring. Ya. Kata Jabir, dari mana kami dapatkan itu? Kata Jabir, dari mana kami dapatkan? Karena dia dalam kekurangan. Ya. Apalagi dia ayahnya meninggal dunia, meninggalkan adik-adik, anak-anak perempuan. Dan makanya di antara alasan Jabir menikahi janda adalah karena untuk mengurusi adik-adiknya. Dia luar biasa perhatiannya kepada keluarganya, kepada adik-adiknya. Nabi SAW, kenapa kamu tidak nikahi perawan? Ala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa tidak perawan sehingga kamu bisa bermain bersenang-senang dengan dia dan dia bersenang-senang denganmu? Ini menunjukkan bahwa perempuan janda dengan perawan berbeda. Ya. Kata Jabir, itu alasannya karena ayah saya meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil dan saya tidak mampu merawatnya. Apalagi kalau didatangkan dengan perawan yang memang belum berpengalaman mengurus anak-anak, makanya itu alasannya. Dan saya, setelah menikah Nabi menanyakan, ketika menikah Nabi SAW menanyakan, tidakkah kamu menggunakan? Ini menunjukkan bahwa boleh, boleh kita mempergunakan sarana-sarana tersebut. Karena Nabi menanyakan itu, kata Jabir, karena dia tidak memiliki, dia mengatakan an wa anna lana an ma'ab, ya. Bagaimana kami mempunyai permadani, maksudnya dari mana kami dapat dana, tidak punya kekurangan. Kemudian Nabi mengatakan ama innaha satakun, ini berita, berita gaib bahwa nanti akan seperti ini, bahwa dalam pesta-pesta akan banyak, ya, akan yang paling jelas di situ adalah ini alas, ya, alas, ya. Semua perlengkapannya, bahkan lantainya pun dibuatkan karpetnya, ya, karpetnya, lantai untuk diinjak, ya, bukan untuk duduk. Nanti di atasnya ada kursi-kursinya, tapi lantai untuk tegaknya pun sudah pakai itu. Ini Nabi SAW mengabarkan, bukan berarti dalam tujuan mencela, karena tanda hari kiamat itu juga bukan semuanya tercela, ya, semuanya tercela. Dan ini sudah berlaku, sudah berlaku bahwa sungguhnya itu akan ada nantinya, walaupun di zaman Nabi belum ada, tapi Nabi sudah mengabarkan berita ini akan terjadi. Dan tidak semua tanda hari kiamat itu terlarang, tidak semua tanda hari kiamat itu terlarang, ya. Bisa jadi ini karena memang Nabi SAW menganjurkan, berarti boleh, tetapi karena perkembangan-perkembangan, dan ini merupakan tren lagi, nah, semuanya nanti akan di, jadi untuk pesta itu jangankan yang di bawah, yang di samping kiri kanan dibuatkan lapisannya, di atas dibuatkan lapisannya, sehingga tidak ada bahan-bahan asli, ya, semuanya sudah dilapis-lapisi dalam pesta perkawinan. Nah, ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW dari zaman, dari ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bahwa akan terjadi dalam pesta seperti itu, ya. Hadis yang kedua, 5388. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Waqi' an Sufyana an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, Jabir dengan ayahnya sahabat Nabi, ya, qala lamma tazawwajtu qala li Rasulullah sallam attakhadhta anmatan qultu wa anna lana anmatun qala ama innaha satakun, ya, persis dengan hadis yang tadi. Qala Jabir wa inda imraati namatun fa ana aqulu nuhayyihi nahihi nunnya berbaris fathah, haknya berbaris kasrah pakai tasdid, nahihi ya-nya kasrah, ya-nya sukun, ya, nahihi anni, jauhkan dia dariku, kata Jabir kepada istrinya, ya. Istrinya ternyata punya, dan dia tidak, Jabir tidak menyukainya dan mengatakan jauhkan dariku, artinya jangan dibentang, ya, jangan dipakai. Watakul, dan dia mengatakan istrinya, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakun, ya, bukankah Nabi telah mengatakan sungguhnya dia akan ada yang memakainya, akan berlaku seperti ini nanti. Ini menunjukkan bahwa boleh, ya. Jadi Jabir merasa tidak menyukainya, sementara istrinya mengatakan dibenarkan untuk memakainya, ya. Ini menunjukkan bahwa perkara yang boleh digunakan, boleh dipakai, dan bahkan para sahabat memiliki, sebagian memiliki. Ini seukuran ekonomi Jabir saja istrinya memiliki, berarti orang-orang yang lebih punya memiliki di antara para sahabat Nabi SAW, ya. Kita baca terjemahannya, apakah engkau menggunakan permadani? Aku menjawab, bagaimana kami mempunyai permadani, maksudnya dia tidak memilikinya karena kekurangan. Beliau bersabda, ingatlah sungguhnya itu akan ada, maksudnya akan ada yang memakainya nanti. Jabir berkata, ini tambahan dari riwayat yang sekarang, beberapa waktu setelah itu, ya, Nah, beberapa waktu setelah itu saya tidak tahu di mana didapatkannya. Ya. Beberapa waktu setelah itu bahasa Arabnya tidak ada malah. Qala Jabir wa inda murati. Ya. Dan istri saya memiliki namat. Ya. Istriku mempunyai permadani. Sementara beberapa waktu setelah itu bisa jadi dari pemahaman hadisnya atau dari riwayat yang lain, tetapi dalam nas ini memang tidak ada. Ya. Bukan berarti ini salah ya. Beberapa waktu setelah itu istriku mempunyai permadani, maka aku berkata, jauhkanlah ia dariku. Artinya Jabir tidak mau menggunakannya. Istriku berkata, Rasulullah SAW telah bersabda sesungguhnya itu akan ada. Maksudnya akan ada yang memakainya, dan Nabi tidak menjelaskan bahwa ini sebuah yang terlarang. Maka istrinya berprinsip bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa itu akan ada dan tidak melarang, berarti boleh dipergunakan. Ya. Ini juga dalil bolehnya menggunakan selain dari karpet lah. Karpet ya. Kalau karpet kan umum dari bahannya yang biasa ya, dari bahannya yang menengah, bahannya yang mewah. Sementara kata permadani, atau saya yang salah, kata permadani itu lebih dari ya, mungkin karpet yang indah, yang mewah, itu mungkin kata-kata yang dipahami dari perbadani. Kalau seandainya tidak pemahamannya itu berarti benar. Ya, berarti kalau memang perbadani itu adalah seperti karpet, diberikan sebagai alas dari bahannya kulit, dari bahannya yang lain-lainnya, tapi bisa jadi bahannya sangat sederhana, ya, sangat murah, sangat kasar, maka menggunakan kata permadani di sini tidak ada masalah. Tapi saya merasa kurang saja, ya kurang, karena saya lebih memahami permadani itu lebih yang mewah ya, yang mewah. 5389 itu hanya sebatas sanadnya ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan bi hadzal isnadi wa zada fa ada'uha karena Jabir berprinsip tidak menggunakannya karena Nabi mengatakan akan ada, berarti dia tidak juga memakainya, tidak juga menggunakannya ya, akan ada dan dia tidak menjelaskan larangan berarti dibenarkan, cuma Jabir berprinsip tidak memakainya fa ada'uha dan saya tidak ya, dan saya meninggalkannya ya. Dan saya meninggalkan atau membiarkannya. Maksudnya bisa jadi meninggalkan istrinya menggunakan itu, atau dia meninggalkan karpetnya, permadaninya ya. Atau dia karena istrinya beralasan Nabi mengatakan akan ada yang menggunakan dan tidak melarang, dan dia itu prinsipnya boleh, maka Jabir pun ya membiarkan istrinya menggunakan apa yang dia miliki dari nama pun tadi ya. Itulah hadis yang terakhir ya, di bawah bab yang ketujuh tadi, boleh menggunakan permadani. Benar ya, dibolehkan menggunakan permadani. Kita baca sedikit uraian dari siapa? Dari Imam Nawawi. Al-anmat adalah bentuk jamak dari namatun, yaitu bagian atas permukaan kasur. Nah, ini ya, jadi bagian atas permukaan kasur. Alas kasur dan yang lain-lainnya ya, bisa jadi itu artinya. Ada yang mengatakan alas kasur, ada yang mengatakan bahwa namat itu adalah alas kasur. Kata ini maksudnya juga untuk permadani tipis ya, yang padanya terdapat kain beludru dan diletakkan di atas tandu unta. Ya, untuk alas duduk ya, di atas pelana unta sebagai pelana. Terkadang juga dipakai untuk kain penutup tirai. Termasuk dalam hal ini hadis yang riwayat Aisyah yang disebutkan oleh Imam Muslim setelah ini di dalam bab suwar. Aisyah berkata, yang dimaksud di dalam, aku memiliki permadani tipis dan aku tutupkan pada pintu. Dan yang dimaksud di dalam Jabir dan di dalam hadis Jabir adalah makna ini, itu yang digunakan sebagai tirai. Ya. Di dalam hadis di atas terdapat pelajaran dibolehkan memiliki permadani apabila tidak terbuat dari bahan sutra. Ya, itu tadi kesimpulannya. Di samping itu terdapat mukjizatnya Nabi, mukjizatnya, ya, mukjizat nyata ya. Mukjizat nyata ni kan, bukan mukjizatnya, tetapi mukjizat nyata bahwa Nabi SAW mengatakan permadani itu akan ada, tentang akan terjadi, akan ada yang memiliki untuk waktu yang akan datang. Berita tentang apa yang terjadi akan datang ini berita gaib yang disampaikan oleh Nabi dan terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, itu terjadi sampai hari ini dalam pesta menggunakan benda-benda ini sangat menjadi tren ya, dan sudah merupakan pernak-pernik pernikahan ya, pernak-pernik pesta dan walimatul urus, dan ini berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan inti dari bab ini adalah boleh menggunakan bahan-bahan alas walaupun mungkin agak lembut lunak, ini dibenarkan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesimpulan dari bab yang ketujuh, yaitu bolehnya menggunakan permadani baik itu dalam pesta atau dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.